sebuah kenang dalam ingatan terus terbayang, terus terbayang. Sepenggal kisah lama jadi sejarah, kaulah dia. Jadi sejarah, kaulah dia. Aku mulai cerita, takkan pernah ku lupa. Awal kita berjumpa, ku mabuk parah. Waktu gerimis menyapa kota, di depan Alfa. Jam 3.45, momen yang istimewa. Dan aku terkesima, memandangi dirinya. Turun dari mobil Mercy berwarna merah. Gerak gerik langkahnya, senyum manis miliknya. Bagai naluri vodka, satu gelas pertama. Melayang ke udara, tak bisa bilang tidak. Kau buatku menggila, tidak masuk logika. Bagai bahasa kertas, sulit dapat ku jema. Tak bisa bilang tidak, ini benar ku rasa. Saat tinta ku tumpah, ku lintas lewat nada. Ku ceritakan semua, agar dia dan juga mereka tahu gambaran kisah aku. Kau adalah sejarahku, kisah abadi hingga akhir untuk waktu. Sebuah kenang dalam ingatan terus terbayang, terus terbayang. Sepenggal kisah lama jadi sejarah. Kau bawa semua rasa cintaku ke dalam mimpi indah. Rasa yang belum pernah tercipta, kau hadirkan semua. Hingga ku dapatkan kesempurnaan cinta yang sesungguhnya. Saling percaya, saling mengerti, saling berbagi untuk menggapai cinta yang suci. Telah kita lewati masa-masa sesulit apapun itu. Namun sebuah kaki kita masih kuat berjalan, masih terus melangkah demi sebuah cinta indah. Abadi sepanjang masa hingga kelak maut yang memisahkan cinta kita. Sebuah kenang.